Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah pada pagi hari yang berbahagia ini Allah Jalla Jalaluh masih saja memberikan kemudahan bagi kita semua hingga di sini kita bisa berkumpul dengan izin darinya menjalankan ibadah salat berjamaah, dan tentunya hal ini merupakan anugerah yang patut dan harus kita syukuri bersama. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian sebelumnya kita telah membahas beberapa hadis terkait dengan hukum tiyarah, tentang at-tiyarah atau at-tatayyur, menisbatkan kesialan kepada sesuatu yang dia lihat atau dia dengar. Ini at-tiyarah, dan telah kita jelaskan hukum dari at-tiyarah bahwasanya barakallahu fikum, hal ini tidak diperbolehkan dan ini merupakan amalul musyrikin, perbuatan orang-orang musyrikin. Dan akan lebih dijelaskan lagi pada hadis berikutnya tentang at-tiyarah yang akan kita sebutkan. Lawan dari at-tiyarah adalah al-fa'l, at-tafa'ul, merasa optimis dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar. Sehingga ada perbedaan hukum tentang al-fa'al. Dikarenakan al-fa'al, dia pelakunya menyebabkan dirinya bertambah semangat, di dalam atau akan melakukan aktivitas yang dia lakukan. Beda dengan at-tiyarah atau at-tatayyur, orangnya akan mundur ketika dia berbuat tatayyur. Sehingga dalam hal ini dia melemahkan, mengurangi rasa tawakal dia kepada Allah Azza wa Jalla. Beda dengan at-tafa'ul, dia tidak beriktimad atau tidak bersandar dengan apa yang dia lihat, hanya saja dia merasa optimis. Ini at-tafa'ul. Tafa'ul yang seperti ini adalah tafa'ul yang diperbolehkan dan bahkan disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang Suhail bin Amr, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan suhila lakum min umurikum. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam sebuah peristiwa, dan tentunya ada suasana-suasana tegang baik antara pihak Rasulullah dengan lawan beliau, maka ketika datang Suhail bin Amr, Nabi mengatakan suhila lakum min umurikum, telah dimudahkan bagi kalian urusan-urusan kalian. Beda halnya kalau dia barakallahu fikum, beda halnya kalau dia misalnya melakukan melepas burung, seekor burung, dan dia memiliki keyakinan ketika burung itu terbang ke arah kiri, dia bertatayur dan mengatakan bahwasanya ini urusannya susah, ini urusannya jelek, dan dia mengurungkan niatnya untuk melakukan aktivitas yang ingin dia lakukan. Kemudian ketika burung tersebut terbang ke kanan, nah, dan dia merasa ini urusannya mudah, ini kita akan mendapatkan keberuntungan dan sebagainya macamnya. Nah, ini bukan jenis tafaul yang dibenarkan. Nah, karena dia beriktimad, bersandar kepada sesuatu yang dia lihat. Walaupun dia merasa optimis, merasa bersemangat untuk melakukan perbuatan tersebut. Nah, jadi tafaul, perlu dipahami bahwasanya tafaul yang dicintai dan disenangi oleh Nabi SAW adalah tafaul yang hanya mendatangkan rasa optimis. Yang mendatangkan rasa optimis dan tetap dia beriktimad, bersandar dan bertawakal kepada Allah Azza wa Jal. Adapun jenis tafaul yang tadi yang kita sebutkan contohnya, ketika burung itu dia lihat terbang ke arah kanan, nah, dan dia mengatakan secara yakin bahwasanya urusannya dipermudahkan, bahwasanya dia akan mendapatkan keberuntungan dan seterusnya, sehingga dia beriktimad dengan sesuatu yang dia lihat, barakallahu fikum, maka ini tafaul yang tidak dibenarkan. Ini al-fa'al yang tidak dibenarkan. Barakallahu fikum. Kemudian Wali Abi Dawud dilanjutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab hadis supaya kita lebih paham tentang hukum dari at-tatayyur. Wali Abi Dawud bi sanadin sahih an Uqbah bin Amir qala dzukiratit tiyaratu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman. Dari Abi Dawud dengan sanad yang sahih dari Uqbah bin Amir, dia berkata disebutkan tentang at-tiyarah di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata ahsanuha al-fa'lu wala taruddu musliman, wala taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrah falyakul. Nabi mengatakan ketika disebutkan tentang tatayyur di hadapan beliau, yang paling baik darinya adalah al-fa'lu. Dan al-fa'lu ini tidak menghambat aktivitas seorang muslim. Al-fa'lu ini tidak menghambat aktivitas seorang muslim. Nah, sehingga oleh karena itu dipahami bahwasanya at-tatayyur itu bisa menghambat aktivitas seorang muslim karena dia menganggap telah akan terjadi kesialan dengan sesuatu yang dia lihat, sehingga dia menahan dirinya untuk keluar dari rumahnya dan seterusnya. Kemudian apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang tidak dia senangi, nah, dan kadang mungkin saja muncul barakallahu fikum, muncul rasa tatayur, muncul saja dia melihat ada sebuah kecelakaan, dia melihat sesuatu yang janggal, bisa jadi muncul di hatinya rasa tatayur. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan memberikan nasihat apabila terjadi hal seperti ini untuk mengatakan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwata illa bika. Katakanlah dengan berdoa, ya Allah, tidaklah yang mendatangkan dengan kebaikan kecuali Engkau, dan tidaklah yang menolak kejelekan kecuali Engkau. Wala haula wala quwata illa bika, dan tiada daya dan upaya kecuali darimu. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita atau memberikan nasihat, anjuran kepada kita semua untuk mengucapkan doa ini? Naam. Karena dengan doa ini insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan rasa tatayur di dalam hati-hati kita. Siapa saja, bahkan akan disebutkan di dalam hadis berikutnya, siapa saja pasti akan muncul di dalam hatinya rasa tatayur. Nah, rasa tatayur. Hanya saja apakah dia mensikapi tatayur tersebut atau tidak? Nah, ketika muncul di dalam hatinya. Maka oleh karena itu untuk menghilangkan rasa tatayur, terlebih ketika dia melihat sesuatu yang tidak dia sukai, yang tidak dia senangi, dianjurkan dan dinasehatkan oleh Nabi untuk memohon, berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwata illa bika. Ya Allah, naam, tidaklah yang mendatangkan kebaikan kecuali Engkau, dan tidak pula yang menolak kejelekan kecuali Engkau. Wa la hawla wa la quwata illa bika, dan tiada daya dan upaya kecuali denganmu. Barakallahu fikum. Maka di dalam doa ini padanya terdapat hakikatut tawakkul. Padanya mengandung hakikat dari sebuah perbuatan tawakal. Karena dia menyandarkan segala sesuatu kepada Allah. Tidaklah dia mendapatkan kebaikan kecuali dari Allah. Dan tidak pula dia itu terhindar dari kejelekan kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan sesuatu yang dia lihat, bukan dengan sesuatu yang dia dengar. Akan tetapi, barakallahu fikum, naam, semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini merupakan akidah dari seorang muslim yang wajib dia yakini. Dia hanya boleh meminta keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya boleh meminta, naam, keberkahan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu meminta, dan itulah doanya para nabi, para anbiya, memohon kebaikan. Para nabi memohon kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, disebutkan di antara doa Nabi Ayyub alaihi salam, wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durr wa anta arhamur rahimin. Nah, dan Ayyub ketika dia bermunajat kepada Rabb-nya, bahwasanya saya, wahai Allah, bahwasanya telah menimpa kepadaku ad-dur, musibah, wa anta arhamur rahimin, dan Engkau adalah zat yang paling memberikan kasih sayang di antara orang-orang yang memberikan kasih sayang. Nah, barakallahu fikum. Inilah yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Inilah yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Beda halnya dengan, barakallahu fikum, orang yang melakukan perbuatan tatayur. Dia menisbatkan kejelekan dan beriktimad kepada sesuatu yang dia lihat, dan dia meninggalkan rasa tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud secara marfu, yakni dengan sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa shahahahu wa ja'ala akhirahu min qawli Ibni Mas'udin. At-tiyarah, yakni at-tatayyur, adalah syirik. At-tiyarah adalah syirik. Nabi mengulangnya sampai dua kali. Ketika terjadi pengulangan, menunjukkan adanya penegasan dari Nabi. Penegasan, dan bahwasanya at-tatayyur ini merupakan betul-betul perbuatan syirik. Hanya saja tidak disebutkan di sini syirik jenis apa. Nah, syirik jenis apa? Barakallahu fikum. Apakah syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari al-Islam sebagai seorang muslim? Apakah bisa membatalkan keimanannya? Atau hanya syirik kecil? Atau hanya syirik kecil yang tidak membatalkan keislamannya? Nah, maka itu semua tergantung pada niat dari pelaku. Nah, niat dari pelaku. Kalau seandainya dengan perbuatan tatayur tersebut dan dia meniatkan dan meyakini di dalam hatinya bahwasannya itu hanya sebab. Nah, dengan sebab dia melihat kejadian yang buruk, yang tidak mengenakkan, maka barakallahu fikum, dia telah terjatuh pada perbuatan syirkun asghar, syirik kecil. Tapi kalau seandainya dia meyakini bahwa kejadian buruk atau kejadian yang tidak enak itulah secara sendiri sebagai fa'il atau sebagai pelaku yang mendatangkan kesialan pada dirinya, nah, tentunya hukumnya berbeda. Barakallahu fikum, karena dia meyakini bahwasannya di sana ada nam selain Allah yang mengatur al-kaun, yang mengatur alam semesta ini. Nah, walaupun hanya sekali, maka ini tentunya dia telah terjatuh di dalam syirkun akbar. Sehingga oleh karena itu di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkannya dengan tanpa menggunakan alif wal lam, at-tiyaratu syirkun. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya disebutkan menggunakan alif wal lam, maka tentunya maknanya barakallahu fikum, syirkun akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Dan beliau menyebutkan beberapa contoh. Di antaranya adalah itnatani finnasi huma bihim kufrun. Nabi mengatakan dua jenis perbuatan di dalam manusia yang terjadi di kalangan manusia, yang mana keduanya itu adalah perbuatan kufur. Nah, dan dikatakan oleh para ulama bahwasanya kufur yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, yang tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Seperti Nabi mengatakan sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan memerangi seorang muslim itu adalah kekufuran. Nah, kekufuran. Tapi makna kufrun di sini adalah duna kufrin, yakni tidak mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Karena dikarenakan banyaknya dalil-dalil yang lain bahwasannya melakukan pertumpahan darah antara kaum muslimin itu bukanlah sebuah sesuatu perbuatan yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman, akan tetapi itu adalah perbuatan sebatas dosa besar yang wajib untuk kita hindari. Beda halnya kalau seandainya kalimat kufur di dalam hadis tersebut menggunakan alif wal lam. Nah, kalimat kufur tersebut menggunakan alif wal lam, sehingga oleh karena itu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah termasuk di antara ulama yang berpendapat tentang kafirnya tarikus shalah. Tarikus shalah. Naam. Orang yang meninggalkan salat itu kafir kata beliau. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang mana lafaz syirik dan kufur di dalam hadis tersebut disebutkan menggunakan aliful lam. Bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus shalah, antara seseorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah perbuatan meninggalkan salat. Di sini Nabi menyebutkannya menggunakan alif wal lam wal kufur, dan kita pahami bahwasanya dalam kaidah bahasa Arab bahwasanya alif wal lam dengan makna ma'rifah padanya mengandung makna atau tambahan makna ma'rifah, sehingga barakallahu fikum, yang dimaksud dengan kesyirikan dengan kekufuran di sini adalah syirkun akbar ataupun kekufuran akbar yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Walaupun di antara ulama yang lain banyak yang berpendapat bahwa tarikus shalah itu tidak kafir, di antaranya adalah Al-Imam Al-Albani rahimahullah dengan dalil-dalil yang beliau yakini. Nah, Barakallahu fikum. Yakni jadi secara hukum at-tiyarah merupakan perbuatan syirik, dan itu semua tergantung dari kenapa? Kita tidak mentakin di sini bahwasanya syirkun yang dimaksud di sini adalah syirkun akbar, yakni Nabi menyebutkannya tanpa alif wal lam yang pertama. Dan itu semua kembali kepada keyakinan dari yang melakukannya. Apabila dia meyakini bahwa apa yang dia lihat itu hanya sebatas sebab, maka itu adalah syirkun asghar yang tidak menyebabkan dia keluar dari keislaman. Tapi kalau seandainya dia meyakini bahwasanya apa yang dia lihat itu sebagai fa'il, sebagai pelaku yang mendatangkan kesialan pada dirinya, maka dalam hal ini dia telah meyakini ada selain dari Allah yang mengatur alam semesta ini, dan tentunya ini merupakan syirkun akbar yang menyebabkan pelakunya keluar dari keislaman. Dan sudah sering kita jelaskan, dan sering kita sebutkan sebuah kaidah. Naam, tidak apa-apa kita ulang. Inna kullan man i'taqada fi syai'in annahu sababan wa lam yathbut annahu sababun la qawnan wala syar'an fa syirkuhu syirkun ashghar. Setiap orang yang meyakini tentang sesuatu bahwasanya sesuatu itu sebagai sebab. Maka kalau seandainya dia hanya meyakini ini sebagai sebab, tentu di atasnya masih ada al-fa'il yang menetapkan dan yang mentakdirkan. Yang mana sesuatu tersebut tidak benar dijadikan sebagai sebab, baik tinjauan logika kita ataupun secara syar'i. Secara syar'i, ibarat orang sakit minum obat. Minum orang mabuan di tengah jalan, minum antimu. Secara kaunan, secara medis, itu bisa mengurangi barakallahu fikum perasaan mual dan mabuk ketika perjalanan. Maka kalau seandainya dia mengatakan bahwa ini sebab supaya saya tidak mabuk, tentunya di atasnya dia masih meyakini bahwasanya Allah lah yang menetapkan apakah dia mabuk di perjalanan atau tidak. Kalau seandainya sebatas ini dia meyakini, maka barakallahu fikum, dan ini dia katakan sebagai sebab, maka tidak mengapa. Karena secara kaunan, secara medis terbukti dan teruji ini mengurangi rasa mabuk. Tapi kalau seandainya dia menisbatkan kepada sesuatu, dia melihat ada kucing tertabrak dan dia meyakini bahwasanya ini adalah kesialan, secara syar'i tidak ada disebutkan baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis ini sebagai sebab akan datangnya kesialan. Secara kauni tidak ada hubungannya. Secara logika tidak ada hubungannya. Tapi dia masih meyakini di atas itu ada Allah. Maka kalau hanya sebatas seperti ini, dia telah terjatuh di dalam syirkun asghar. Tapi kalau seandainya dia keyakinannya lebih dari itu, bahwasanya apa yang dia lihat inilah sebagai fa'il, sebagai pelaku yang mendatangkan kesialan kepada dirinya, bukan sebatas sebab tapi sebagai fa'il, maka dia telah terjatuh di dalam kesyirikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Semoga kita semua dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk memahami dalil-dalil yang disebutkan oleh Syekh di dalam kitab ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.